Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahimahullah minha anna jibayatul arzak iza urida biha tawsi'ah ala nas min ghairi tarar yalhaquha ala la ba'sa biha. Lianna Yusuf amaran bijibayatul arzak al-atimah fissinin al-mahsabat للاستعداد للسنين المجدبة وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. Bahwasanya menimbun, menyimpan, barang-barang kebutuhan pokok, kalau seandainya yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi manusia tanpa ada membahayakan bagi rakyatnya, maka tidak mengapa. Karena Yusuf alaihissalam memerintahkan untuk mengumpulkan, menyimpan perbendaharaan, barang-barang kebutuhan pokok, makanan ketika musim-musim panen, musim-musim banyak makanan, untuk mempersiapkan tahun-tahun yang paceklik, yang susah, kemarau, tidak ada makanan. Dan ini tidak bertentangan dengan tawakal pada Allah. Bahkan seorang bertawakal pada Allah wa ya'mal bil asbab, dan menempuh sebab sehingga bermanfaat untuk dirinya dan dunianya. Artinya seperti menabung, menyimpan, hemat. Ya, tidak mengapa yang seperti itu. Nah, terlebih sudah diketahui keadaan susah, keadaan paceklik, keadaan kemarau, keadaan nah serba kelaparan dan lain sebagainya, maka hemat, diatur, disimpan. Yang demikian tidak mengapa, tidak menafikan tawakalnya seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bertawakal pada Allah kemudian mengamalkan sebab-sebab yang bermanfaat untuk dirinya dan agamanya. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.